ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, yang menerangkan kepada kita dalam risalah yang ringkas ini yang berjudul Syarh Sunnah, menerangkan kepada kita ikhwanikuddin a'azani Allah wa iyyakum tentang bagaimana ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, sekaligus prinsip-prinsip dasar yang harus diyakini bersama oleh setiap muslim dimanapun mereka berada tanpa terkecuali. Beliau mengatakan ikhwanikuddin a'azani Allah wa iyyakum pada halaman yang kelima, as-sahabah, prinsip ahlu sunnati wal jamaah, sikap ahlu sunnati wal jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Permasalahan ini khanifidin a'azani Allah wa iyyakum dimasukkan oleh para ulama termasuk pembahasan akidah, termasuk pembahasan prinsip manhaj ahli sunnah wal jamaah yang membedakan mana ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya dengan mana ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bisa diketahui kami kecina azani Allah wa iyakum dengan menengok bagaimana prinsip terhadap para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Dikarenakan nama ini khanifidin a'azani Allah wa iyakum sebutan untuk generasi di mana Rasul sallallahu alaihi wa sallam hidup pada generasi tadi, masyhur di kalangan kaum muslimin. Semua kaum muslimin, mayoritas mereka pernah mendengar nama as-sahabah. Lantas siapa yang dimaksud dengan sahabat yang mendapatkan sekian banyak keutamaan melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan juga bagaimana prinsip yang benar terkait dengan sikap terhadap mereka. Definisi as-sahabah yang benar yang kami bina azami Allah wa iyyakum adalah من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت الردة. Yang namanya sahabat adalah setiap orang yang bertemu atau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Setiap orang yang bertemu atau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau. Bertemu menjumpai Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian mengimani beliau. Kalau semata-mata bertemu namun tidak beriman, tidak disebut dengan sahabat. Ya, sehingga yang namanya Abu Lahab itu bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam karena memang pamannya. Ya, bahkan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai beliau dewasa yang berjina azami Allah wa iyyakum. Namun tidak disebut dengan sahabat. Dikarenakan tidak beriman dengan risalah yang beliau bawa. Wa mata ala dzalik. Dan meninggal dunia dalam keadaan mukmin. Sehingga kalau di awal dia menyatakan keimanan kepada Rasulullah SAW, namun kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak disebut dengan sahabat. Nah, sehingga namanya sahabat, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang pernah bertemu dan mencintai Rasulullah SAW dalam keadaan beriman dan meninggal di atas keimanan. Sekalipun diselingi dengan kemurtadan. Ya, mungkin tadinya dia mukmin, kemudian murtad, kembali mukmin, murtad, mukmin, mati. Ya, di akhir dari keimanan, maka tetap disebut dengan as-sahabah. Nah, dan seseorang dikatakan sebagai sahabat Nabi khamisatina azanillahu wa iyyakum apabila dia bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan beriman dengan beliau alaihi salatu wassalam. Tidak dipersyaratkan harus melihat. Ya. Kalau kita katakan setiap sahabat, yang namanya sahabat adalah orang yang melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini definisi yang kurang tepat. Karena ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam beberapa sahabat yang buta. Orang buta tentu tidak bisa melihat. Ya, seperti Ibnu Ummi Maktum. Ya, beliau sahabat yang buta. Kalau seandainya kita katakan yang namanya sahabat harus melihat, dia tidak masuk. Ya, dalam keadaan disepakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah wa iyyakum, beliau termasuk sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga tidak dipersyaratkan melihat. Yang penting dia bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, mencintai beliau alaihi salatu wassalam, dan beriman dengan risalah yang beliau bawa, kemudian mati di atas keimanan. Ini yang disebut dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Bagaimana prinsip yang benar menyikapi mereka? Dikatakan di sini oleh al-mu'allif rahimahullah al-imam al-muzani, wa yuqalu bifadli khalifati rasulillah صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أهل السنة والجماعة ميكني فأتماء الخليفة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني سهب جمولية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Beliau adalah makhluk yang paling utama sesudah Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Nah, tentunya supaya bisa menumbuhkan kecintaan kita yaitanibudina azami Allah wa iyakum terhadap para sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidun, khalifah yang empat yang menggantikan Rasulullah SAW, butuh bagi kita yaitanibudina azami Allah wa iyakum mengetahui dan mengenal biografi mereka, sejarah mereka. Karena tidak mungkin seseorang bisa mencintai, bisa senang terhadap sebuah generasi dalam keadaan dia tidak mengenal generasi tersebut, bahkan mungkin hanya sekedar namanya saja yang tahu. Nah, sehingga dibutuhkan disini ajarin Allah wa iyyakum pengetahuan tentang sejarah dan biografi para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Nah, wanusani ba'dahu bil faruq. Kemudian orang yang kedua yang mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu taala adalah Al Faruq, wa huwa Umar ibn Al Khattab radhiyallahu taala, yaitu sahabat yang mulia Umar ibn Al Khattab radhiyallahu taala disebut dengan Al Faruq karena beliau diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala fadilah keutamaan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa baji'ahu fi qabrihi wa janisahu fil jannah. Keduanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah orang yang dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahkan menemani beliau alaihi salatu wassalam dalam kufurnya. Karena kebetulan berdampingan kuburan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan Abu Bakar, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, dan keduanya nanti di yaumul qiyamah akan didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Wa nusallifu bi dhinnurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Kemudian orang yang ketiga adalah dhinnurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Thumma bi al-fadli wa at-tuqa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian orang yang keempat yang paling utama di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para sahabat, adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini kami dzina azami Allah wa iyyakum. Penulis rahimahullah taala mengisyaratkan kepada kita beberapa prinsip ahli sunnah wal jamaah, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Yang pertama, sikap ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini dan mengakui keutamaan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in di atas semua generasi-generasi yang ada pada umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, para ahli sunnah wal jamaah yakin kalau generasi sahabat itulah generasi yang terbaik. Ya, generasi yang terbaik. Berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebaik-baik umat manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, yakni para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Harus diyakini karena Rasulullah alaihi salatu wassalam yang langsung memberikan tazkiyah, memberikan pujian, memberikan rekomendasi bahwasanya para sahabat adalah khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Oleh karena itu, ikhwanibidina azami Allah wa iyyakum, kalau kita meyakini para sahabat sebagai generasi yang terbaik, generasi yang paling tahu bagaimana Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang paling hikmah dalam mengamalkan serta menunjukkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang paling selamat jalannya dalam mengikuti as-sirat al-mustaqim, maka tidak ada pilihan lain bagi kita semua yang kami berdina azani Allah wa iyyakum selaku umat belakangan generasi yang jauh dari Rasulullah SAW, kecuali harus mengikuti dan mencontoh bagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dalam memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan itu jalan yang benar. Ya, jalan yang benar. Secara akal sehat dan kejina azami Allah wa iyakum, mereka lah para sahabat yang langsung menyaksikan. Ya. Sedangkan tokoh-tokoh yang mungkin hidup zaman sekarang ini, ya, tidak melihat secara langsung bagaimana Al-Quranul Karim diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan juga tidak menjumpai bagaimana Rasulullah SAW selaku kudwah, selaku panutan umat Islam yang berjina azami Allah wa iyyakum dalam menjalankan syariat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Hanya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in saja. Generasi yang lain tidak menjumpai Rasulullah SAW. Tentunya sudah semestinya ya kami berjina azami Allah wa iyyakum kita meniru dan mencontoh pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dan pengamalan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ini yang pertama. Harus diyakini dalam hati kita yusanidina azani Allah wa iyyakum kalau para sahabat itu generasi terbaik umat Islam. Nah, yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah ya'tasibuna tafawutis sahabah bil qada'il. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya para sahabat mereka bertingkat-tingkat dalam hal keutamaan. Sebagiannya lebih utama dari yang lain. Walaupun secara umum misalnya begini, azani Allah wa iyyakum diyakini generasi sahabat itu generasi terbaik. Ya. Secara umum diyakini kalau para sahabat itu generasi terbaik umat Islam. Mereka para sahabat misalnya begini, azani Allah wa iyyakum sebagiannya ada yang lebih utama dari sebagian yang lain. Itu juga termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Terus bagaimana urutannya? Ya. Karena fakta prinsip yang kedua ini, khalifatina azani Allah wa iyyakum, sekian banyak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala jatuh dalam penyimpangan, jatuh dalam kesesatan, dikarenakan salah ketika menentukan siapa yang paling afdal dan bagaimana urutan para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in dalam bab keutamaan. Ya, nah disebutkan di sini, ya, oleh beliau rahimahullah ta'ala, afdalus sahabat, sebaik-baik yang paling afdal di kalangan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Khulafaur Rasyidun. Ini yang paling afdal di kalangan para sahabat. Ya. Orang yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dikarenakan beliaulah yang memiliki sekian banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Ya. Beliau adalah orang yang langsung diberi khabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli jannah di saat beliau masih hidup. Ya. Nah, termasuk al-asyarah al-mubasyyiruna bil jannah. 10 orang para sahabat yang langsung diberitakan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga di saat mereka masih hidup. Beliaulah insan yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Ya. Sementara sahabat yang lain tidak menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula yang dikenal azani Allah wa iyyakum yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimani umat manusia menggantikan beliau. Ya, menggantikan beliau itu isyarat. Ya, dikarenakan orang yang menjadi imam yang dikenal azani Allah wa iyyakum harus orang yang paling utama aqra'uhum fi kitabillah, yang paling paham, yang paling fasih dalam bacaan Al-Qur'anul Karim. Kan begitu. Orang yang paling utama. Apalagi zaman tersebut, zaman para sahabat. Banyak ahli Al-Qur'an di kalangan mereka. Banyak hafaz Al-Qur'an, orang-orang yang hafal Al-Qur'anul Karim. Nabi Rasulullah alaihi salatu wassalam hanya menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an sebagai pengganti beliau untuk mengimami umat manusia. Ketika ada sebagian Ummahatul Mukminin yang mengusulkan kepada Rasulullah SAW supaya Umar saja yang maju, jangan Abu Bakar, karena Abu Bakar itu orangnya mudah menangis ketika baca Al-Qur'anul Karim. Mudah menangis ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW tidak mengindahkan, tidak menyetujui usulan tersebut. Tetap beliau alaihi salatu wassalam menunjuk sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an untuk mengimami umat manusia. Itu isyarat kalau Abu Bakar afdalul ummah. Bahkan isyana kezina azani Allah wa iyakum melalui pengakuan sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, kunna nakulu inna nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kami dahulu pernah mengatakan di samping Rasul alaihi salatu wassalam afdaluna Abu Bakar thumma Umar, orang yang paling utama di kalangan kita adalah Abu Bakar kemudian Umar. Didiamkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya salah, tentu Rasul alaihi salatu wassalam akan mengoreksi, akan menunjukkan yang benar. Kalau seandainya ada yang lebih utama dari Abu Bakar, tentunya akan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tapi ternyata Rasul diam, menyetujui tentang ucapan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an saat itu. Sekian banyak keutamaan-keutamaan serta bukti-bukti yang lainnya yang menunjukkan kalau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an itu afdalul ummah. Sehingga dari sini kami berkata azani Allah wa iyyakum termasuk ciri penyimpangan, termasuk ciri kesesatan ketika ada sebagian pihak, baik itu person individu di kalangan kaum muslimin atau sebuah kelompok gerakan dakwah dan semisalnya, di antara ciri kesesatan dan penyimpangan mereka manakala mereka berani merendahkan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, apalagi sampai pada tingkatan mengkafirkan beliau radhiyallahu ta'ala wa liyazubillah. Mungkin kalau di wilayah kita jarang terdengar gitu ya, tapi di belahan dunia lainnya itu tadi berdina azani Allah wa iyakum, sebagian di bagian tempat itu tadi berdina azani Allah wa iyakum di mancanegara sana, di luar negeri sana, itu ada yang memiliki paham yang betul-betul ekstrem sekali dengan azani Allah wa iyyakum mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Itu ciri kesesatan sekali dengan azani Allah wa iyyakum. Yang paling awal adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian yang kedua Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala. Orang pertama yang digelari dengan Amirul Mukminin. Orang yang pertama yang digelari dengan Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar gelarnya apa? Kalau Abu Bakar Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar, padahal Abu Bakar lebih dulu menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu menjadi penguasa. Kalau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an khalifatul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala orang pertama yang apa namanya, digelari dengan Amirul Mukminin. Nah, yang ini kan ibtina azani Allah wa iyyakum dikenal waqafan li kitabillah. Ya, salah seorang atau termasuk profil sosok orang yang betul-betul tunduk dengan Al-Qur'anul Karim. Disebutkan di sana ibtina azani Allah wa iyyakum dalam sebuah kisah. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memang memiliki sifat temperamen, ya, cemarah. Kalau dahulu kami bicara tentang Allah wahyam di masa jahiliyah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ketika berjalan ke Syam, ya, kafilah dagangnya ini dirampok, ya, oleh orang-orang Yahudi. Ketika dirampok, ya, disandra. Barang-barangnya diambil, kemudian orang-orangnya disandra. Ya kan itu jina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ketika menjadi sandra, tawanan, otomatis kan tergantung yang menawan, gitu. Disuruh kerja. Umar bin Khattab tidak mau. Masa orang top di kalangan Quraisy kok disuruh kerja makdul. Ya, tidak mau. Ya kan itu jina azani Allahu wa iyyakum, ditampar, ya, oleh penawannya, tampar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika mendapat tamparan tadi, bukan malah down mentalnya, tambah marah, diambil alat kerjanya tadi, dipenggal leher orang yang menampar tadi. Nah, itu apa namanya, sifatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah kisah, Umar bin Khattab ini tatkala menjadi Amirul Mukminin pernah kedatangan tamu. Ya, pernah kedatangan tamu dari kalangan rakyatnya. Ketika tamunya tadi ini masuk menemui Umar bin Khattab, tidak ada mukadimah sebelumnya, langsung memberikan cacian-macian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, secara naluri siapa yang enggak marah? Posisinya sebagai seorang khalifah, mungkin dia penguasa atau saat ini sebagai presiden, tahu-tahu ada rakyatnya nongol, ya, lah salam wala kalam langsung memberikan makian. Ya. Nah, siapa yang marah? Marah ikan ibadina azani Allah wa iyyakum Amirul Mukmin Umar bin Khattab saat itu langsung dipegang, ditarik lehernya, tidak dipotong. Diingatkan dengan satu ayat oleh salah seorang menterinya. Ya. Ingatkan dengan satu ayat, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahiliyah." Ya, perintah untuk mudah memaafkan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Berhenti. Ya, enggak jadi. Padahal ini ibarat senjata itu sudah dipokar. Ya. Nah, berhenti kan itu jadi azan Allah wa iyyakum. Sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Orang kedua yang paling afdal di kalangan umat manusia, umat Islam. Kemudian orang yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Nah, beliau bisa dikatakan azani Allah wa iyyakum memiliki fadilah keutamaan, termasuk atau orang pertama yang mengumpulkan mushaf Al-Qur'an Al-Karim sehingga dikenal sampai jadi ini sanibatina azani Allah wa iyyakum dengan sebutan mushaf Utsmani. Ya. Nah, masyhur di kalangan kita sanibatina azani Allah wa iyyakum kalau Al-Qur'an Karim ini memiliki banyak qiraah. Ya, ada 7 qiraah yang mutawatirah, 7 cara membaca Al-Qur'an, bacaannya lain-lain. Tadi itu gimana ya kan ketika azan ya Allah wa iyyakum sempat terjadi perselisihan. Ya, karena yang satu membaca dengan qiraah ulan, qiraah Ibnu Mas'ud dikatakan. Kemudian yang lainnya membaca dengan qiraah yang lainnya ya kan ketika azan ya Allah wa iyyakum. Orang yang pertama dengan orang yang kedua yang beda cara bacanya terhadap Al-Qur'an Karim untuk contohan. Ya. Sampai terjadi pertikaian yakni bin Azani Allah wa iyyakum, kemudian dilaporkan kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, sehingga beliau punya inisiatif untuk menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf. Nah, Sehingga saat itulah dan mulai saat itulah yasani hadina azani Allah wa iyyakum dikumpulkan Al-Qur'anul Karim, dibukukan dan dikenal hingga detik ini dengan sebutan Mus'haf Utsmani. Kemudian orang yang keempat yasani hadina azani Allah wa iyyakum adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Menantu dari Rasulullah s.a.w. sekaligus putra dari paman Rasulullah s.a.w. sepupu. Nah, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nah, ini juga demikian memiliki keutamaan di sana kesini azani Allah wa iyyakum. Sampai Rasulullah s.a.w. dalam sebuah hadisnya mengatakan, ya, memberikan perumpamaan beliau dengan Ali ini seperti Musa dengan Harun, hanya saja tidak ada nabi sesudah Rasulullah SAW. Menunjukkan dekatnya sahabatnya mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini urutan yang pertama. Afdalus sahabat, para sahabat yang paling afdal adalah khulafa ar-rasyidun. Nah, dengan urutan tadi, yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, kemudian sesudah mereka yang kami bina azani Allah wa iyyakum, urutan yang berikutnya adalah baqiyatul asharah. Baqiyatul asharah, para sahabat yang lainnya yang termasuk 10 sahabat yang mendapatkan janji surga. Nah, disebut di kalangan para ulama dengan sebutan al-asharah al-mubasyyaruna bil jannah. Kemudian urutan berikutnya ahlu bai'atil Aqabah. Ya, peserta bai'at Aqabah. Yang pertama khulafaur rasyidun, kemudian ranking yang kedua sisa dari 10 orang yang mendapatkan janji surga melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ranking yang ketiga ahlu bai'atil Aqabah, peserta bai'at Aqabah. Kemudian yang keempat ahlu Badrin, peserta perang Badar. Tsumma ahlu bai'atir Ridwan. Kemudian yang berikutnya adalah peserta bai'at Ridwan. Tsumma baqiyatus sahabah. Kemudian para sahabat yang lainnya secara umum. Hadza la yakunu bidina sani Allahu wa iyyakum. Nah, ini prinsip yang kedua dalam menyikapi para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Kemudian prinsip yang ketiga, ahlus sunnah wal jamaah, mereka meyakini kullu man sahibahu sanatan au syahran au yawman au sa'atan au ra'ahu fa huwa min ashabihi fa adnahu suhbatan huwa afdalu min al-qarni alladhina lam yarawhu. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya para sahabat yang paling rendah tingkatannya, entah dikarenakan paling sebentar melihat Rasulullah SAW, ya, mungkin hanya setahun atau sebulan, sepekan, sehari, atau bahkan sekejap. Ya, nah, ada di kalangan mereka para sahabat yang apa namanya datang kepada Rasulullah SAW, menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW, kemudian datang syariat jihad, ikut berperang mati, sebentar, ya kan, sebentar. Dalam apa namanya menjadi sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang demikian keadaannya, menurut ahli sunnah wal jamaah, afdal min al-qarni alladziina lam yarawhu. Tetap lebih mulia, lebih afdal, lebih utama dari generasi sesudah mereka. Ya. para tabi'in menceritakan generasi sesudah para sahabat, ya, generasi kedua yang kami berdina azani Allah wa iyyakum, muridnya para sahabat, ada di dalam mereka yang banyak hadisnya, ya, memiliki keutamaan besar yang kami berdina azani Allah wa iyyakum, menjadi alim kibar tetap lebih mulia sahabatnya mungkin hanya melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam sehari, ya, yang mungkin hanya mendengar 1, 2, 3 hadis saja dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tetap ahli sunnati wal jamaah lebih mengutamakan sahabat yang demikian keadaannya, walaupun paling rendah keutamaannya dibandingkan generasi sesudah mereka, sekalipun itu kibar tabi'in. Berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fawallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Ya. Ukurannya bukan kiloan, bukan begitu nazarin Allah wa iyyakum. Mungkin di zaman sekarang orang menginfakkan emas sebesar kepala kerbau misalnya, ya, langsung diekspos di semua media massa. Ya, mungkin menjadi orang yang paling dermawan nomor 1, paling top sudah. Ya. Ini lebih daripada itu, emas sebesar gunung Uhud diinfakkan. Ya. Orang yang demikian keadaannya tidak bisa menandingi infaknya para sahabat walaupun cuma 1 mud atau 1/2 mud. Ya. Nah, hadis ini kan ibadina azani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan keutamaan para sahabat walaupun sahabat tadi itu hanya sebentar. Ya, hanya sebentar melihat atau mengambil hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tetap termasuk para sahabat, tidak boleh dicela. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabat, para sahabatku, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nah, sudah isyai, ya. Nah, ini prinsip yang ketiga. Adapun prinsip yang keempat, poin yang keempat terkait dengan sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.